suaranya menarik bentuknya, gesek lemah lembut merdu suaranya, salah gesek tak karuan bunyinya. Wanita ibarat komputer, makin banyak data makin pintar dia. Bila kurang cerdik jangan coba-coba, sangat susah untuk dibohongi. Wanita ibarat lipat cangkong, kasihlah tembakau bisa pelan-pelan. Hangat lipat cangkong amatlah nikmatnya, tapi awas jangan dipinjamkan. Laki-laki tanpa wanita, kenal dunia tidak kenal surga. Laki-laki tanpa wanita, mana bisa merasa perkasa. Laki-laki tanpa wanita, bagai kopi tidak pakai gula. Hal ini jangan didengar wanita, nanti mereka jadi gede rasa. Lemah lembut merdu suaranya, salah menggesek tak karuan bunyinya. Wanita ibarat komputer, makin banyak data semakin pinter dia. Bila kurang cerdik jangan coba-coba, sangat susah untuk dibohongi. Wanita ibarat lipat cangkong, kasihlah tembakau isap pelan-pelan. Hangat lipat cangkong lupa segalanya, tapi awas jangan dipinjamkan. Laki-laki tanpa wanita, kenal dunia tidak kenal surga. Laki-laki tanpa wanita, mana bisa merasa perkasa. Laki-laki tanpa wanita, sayur asam hambar bila lupa gara. Hal ini hanya untuk kita saja, ini rahasia kaum pria saja. Generasi